صحبه من ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله وشغله عيبه عن عيوب الناس ووسعته السنة ولم يعدل عنها إلى البدعة وملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. طوبى beruntung liman amila bi'ilmih, bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Ilmu itu adalah satu wasilah untuk kita beramal benar. Satu di antara dua, dia harus belajar ilmu untuk diamalkan, atau amalnya harus sesuai dengan ilmu. Beramal tanpa ilmu lebih banyak salahnya daripada benarnya, karena itu lebih ditolak daripada diterima. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena itu beruntung bagi orang yang mengamalkan ilmunya, karena amalnya diterima, karena amalnya sah. Apalagi mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, maka akan menjadi sempurna. Dia bukan hanya menjadi orang yang hebat diakui di bumi, tetapi juga menjadi orang yang hebat yang diakui ada di langit. Man alima wa amila wa allama fadhalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Siapa orang yang beramal, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, maka itulah orang yang dikenal, dipanggil, disebut 'azim, orang agung, bukan di bumi tapi di langit. Nah, kalau sudah di langit, kira-kira ada yang karena sebab mudahana atau karena sebab mudaroh, atau yang menilai tadi itu karena ini famili ana, idola ana, sukunya ana, partainya ana, jam'iyahnya ana, enggak ada di langit. Kalau sudah di bumi azim, belum tentu azim di langit. Tapi kalau sudah azim di langit, ya azim di segala-galanya. Baik. Wa anfaqal fadla min malih. Beruntung orang yang menginfakkan kelebihan daripada hartanya. Dia mengambil seperluannya, kemudian menginfakkan lebih daripada seperlunya. Beruntung orang yang demikian. Bukan berarti dia bersedekah seperlunya, kemudian kelebihannya disimpan sebanyak-banyaknya. halakal muktsiruna wa rabbil ka'bah illa man gala hakadha wa hakadha. Celaka orang yang selalu memperbanyak hartanya kecuali yang begini, begini, begitu. Artinya selus memberi. Yunfik kathir. Beruntung kalau dia dari itu mengambil secukupnya. Dan nantinya untuk kepentingan dirinya dan man ya'ul. Ya. Orang yang wajib untuk dinafkahi. Ibda' biman ta'ul, kata Nabi. Mulailah kamu dari itu dalam segala sesuatu dengan orang-orang yang wajib kamu nafkahi. Beruntung orang yang mencukupi dirinya, kemudian kelebihannya diinfakkan. Pernah satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis sholat langsung berdiri. Berdiri masuk ke dalam, serius. Sahabat heran, ini pasti ada kejadian yang luar biasa ya. Pasti ada masalah ini. Enggak biasanya begitu, biasanya ada bacaan, ada wirid, ada itu. Ini Nabi SAW bangun cepat masuk. Setelah agak lama, keluar Rasulullah, dilihat sahabat tegang semuanya. Ada apa ini? Kata Nabi, atajabuna minni? Apakah kamu merasa heran dari aku? Iya ya Rasul, kami heran dan kaget, khawatir. Kata Rasul, enggak. Kata Nabi, inni zakartu fi salati tibran fi baiti fa akhafu an abita wa huwa indi. Aku tadi ingat ada beberapa potong emas, artinya punya harta lebih ada di rumahku. Aku khawatir sampai malam itu harta. Aku enggak mau nginep itu harta. Maka aku serahkan untuk supaya dibagikan. Jadi Nabi itu sumpek kalau punya harta kelebihan ada di rumahnya. Tapi kalau kita kan enggak sumpek kalau enggak lebih hartanya kita. Syafil farak. Tuba liman anfaqa al-fadla min mali wa amsaka al-fadla min qawli. Dan beruntung menjadi orang yang mencegah kelebihan daripada ucapannya. Kalau harta itu loman, kalau ngomong itu yang medit. Aila yuktir al-kalam. Jangan orang tadi itu banyak bicara. Mangga surah kalamu. Fakhatahu aktsar min sawabih. Orang yang banyak bicaranya, salahnya lebih banyak. Salahnya lebih banyak daripada benernya. Karena itu man shamata naja. Sehingga didefinisikan oleh Nabi, orang yang diam selamat dah. Yang bicara ini, semua pembicaraan itu akan dicatat. Ma ya'fidu min gaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, diem itu selamat. Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi dhamintu lahu bil jannah. Siapa orang yang bisa menjamin di antara kedua rahangnya enggak sampai berbuat salah, itu mulut. Dan di antara dua pahanya tidak sampai melakukan dosa yaitu faraj, tak jamin dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yakubbun nas finnari illa hasaidu alsinatihim, tidaklah manusia itu dijerumuskan, dijungkalkan ke neraka kecuali hasil ucapan-ucapan mulut mereka sendiri. Kalau sekarang enggak, hartanya enggak pernah keluar, cangkeme ngobrol terus, ngelomannya, apalagi kalau ngerasani orang. Kadang-kadang tetangga habis, pindah desa dirasani, pindah kota, kalau perlu saat dunia ini dirasani semuanya. Wasyaghalahu aibuhu an uyubin nas, beruntung orang yang dia tadi itu disibukkan oleh aibnya sendiri, kekurangan sendiri. An uyubin nas, daripada aib-aibnya manusia. Kalau kamu tadi itu sibuk mencari kekurangan orang, kamu merasa diri kamu hebat. Tapi kalau kamu tadi itu selalu koreksi diri kamu, kamu itu akan menjadi orang sempurna. Merasa diri hebat itu adalah sifat ujub, dan itu kegagalan. Sekalipun melakukan kebaikan. Al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Inti sholat bangga dengan perbuatan kamu. Mau baca Quran bangga dengan perbuatan kamu, sia-sia, terbakar pahalanya itu kebaikan kamu. Sebagaimana api membakar kayu. Enggak lama jadi arang itu, bukan jadi kayu. Berbeda. Kalau orang itu selalu koreksi diri, dia akan menuju kepada kesempurnaan. Nih gambarannya. Kalau kamu itu masak makanan, sop kah, soto kah, misalnya, kamu rasakan, kok anyep ya? Kamu koreksi ini berarti. Berarti saya harus menambah sedikit garam. Dirasakan lagi. Bagus. Cuma kok agak pedes ya. Sehingga kamu tambahin misalnya kecap sedikit. Lama-lama akan jadi sempurna. Begitulah amal ini. Setiap kau habis sholat, kamu tadi itu koreksi. Apa ya? Kekurangan daripada yang aku lakukan tadi itu. Setiap kamu tadi itu habis mengajar, kamu koreksi. Setiap saatnya kamu koreksi. Sebelum tidur kamu koreksi. Hari ini apa ya kesalahan saya? Kekurangan saya? Karena itu kita ini, sekalipun habis sholat, diajarkan untuk baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Padahal habis sholat, astagfirullahaladzim. Kita baca Quran, kita baca a'udzubillah minasyaitan rajim. Padahal baca Quran ini bukan kamu itu berbuat maksiat. Bahkan kita ini habis kencing, habis berak, keluar dari kamar mandi, ghufranak, alhamdulillah adzhaba 'anil adza wa'afani. Subhanallah. Kalau ada orang berbuat maksiat, astagfirullahaladzim, ya memang benar. Tapi inti dalam sholat, inti perintahkan untuk istighfar. Kalau inti duduk, Rabbighfirli walhamni wajburni walfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afa'ni. Kalau inti ini berbuat maksiat, inti masuk ke neraka, memang iya. Tapi inti tetap ada di dalam sholat, menyatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabin nar, min fitnatil masiihid dajjal. Ini adalah satu gambaran bahwa jangan merasa hebat, jangan merasa inti ini min ahli jannah sekalipun inti ahli sholat. Jangan kamu itu merasa bebas dari neraka sekalipun kamu dalam bacaan Al-Quran. Kamu bebas daripada setan sekalipun kamu dalam bacaan Al-Quran. Lah, tetap. kamu lakukan itu semuanya, antisipasi. Orang yang selalu khawatir, itulah orang yang selamat. Kalau duitnya selalu khawatir, dia taruh ada di kotak, dikunci, klik, bahkan ada kunci rahasia, dimasukkan dalam lemari, lemarinya dikunci, klik, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, ceklek. Kemudian di luar rumah, rumahnya dikunci, ceklek. Kemudian ada pagar, pagarnya digemblok, cekek. Malah ada satpamnya, ada anjing gilanya lagi. Hebat. Kenapa? Dia menilai, ini berlian. Ini fulus dolar ini. Ini ibadah, iman tidak berharga. Tanpa ada seleksi, tanpa ada antisipasi, tanpa ada penjagaan. Lah ini kebobolan bener nanti. Baik. Tuba beruntung wa wasi'at husunnah, dan menjadi cukup bagi dia ajaran Rasul, ajaran Islam, walam ya'dil anha illal bid'ah, dan tidak berpaling, menjauh, menggantikan daripada sunnah tadi itu dengan bid'ah. Dia cukup dengan ajaran Nabi. Dia tidak mau dengan bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Nah, kita harus paham apa arti bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang bertentangan dengan ajaran Nabi, itu bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan sesuatu yang baru, wis, menutup. Atau bid'ah itu bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi, berhenti ya dari situ. Tidak ngerti definisi itu. Tidak tahu takrif. Karena itu, belajar dulu. Apa arti bid'ah itu? Ngeracu kalau model begitu. Bid'ah itu adalah kullu muhdatsin khalafal kitab was sunnah. Semua yang baru yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis itu bid'ah. Adapun sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis bukan termasuk bid'ah. Itu termasuk bagian kalau positif man sanna sunnatan hasanatan. Contoh, banyak para sahabat melakukan hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi, dan itu malah disepakati. Sepakat lagi sahabat. Di antaranya Nabi belum pernah memushafkan Al-Qur'an, tapi sahabat memushafkan Al-Qur'an, sepakat lagi. Nabi belum pernah mengadakan sholat terawih dengan satu imam dan satu waktu, tapi Sayyidina Umar mengadakan, sepakat lagi semuanya. Nabi juga tidak melakukan azan Jumat dua kali. Sayyidina Utsman mengadakan azan Jumat ada dua kali, sepakat melakukan semuanya. Kalau diartikan bid'ah itu adalah yang tidak dilakukan oleh Nabi, berarti seluruh sahabat banyak melakukan bid'ah, min ahli nar, orang-orang Wahabi aja masuk surga. Paham? Oh, bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh sahabatnya Nabi. Juga keliru definisi begitu. Kenapa? Banyak yang dilakukan oleh tabi'in yang tidak dilakukan oleh sahabat, dan itu diakui baik secara sepakat. Adanya mazhab tidak ada zamannya sahabat. Adanya ilmu fikih, adanya ilmu usul, adanya ilmu qawaid, tidak ada. Tapi itu baik, bahkan diajarkan. Oh, itu al-guruni salatah. Karena Nabi menyatakan khairul gurun gurni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Tabi'in masuk, berarti yang bertentangan dengan sahabat Nabi, yang tidak dilakukan oleh Nabi atau sahabat dan tabi'in. Tabi'in banyak melakukan hal yang tidak dilakukan oleh tabi'in. Pengumpulan hadis, siapa yang melakukan? Itu terjadi pada masa tabi'in. Kemudian tafsir-tafsir ini semuanya bid'ah, semuanya ini kalau begitu. Kitab-kitab ini semuanya enggak berlaku kalau begitu. Karena gitu, apa arti daripada bid'ah yang sebenarnya? Ah, di sini kita harus melihat, merujuk kepada ulama-ulama. Ulama beneran, bukan ulama-ulamaan. Bagaimana Imam Nawawi? Bagaimana Ibnu Salah? Bagaimana? Ternyata bukan begitu takrifnya. Itu bukan termasuk bid'ah, karena bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah. Itu adalah maslahah mursalah. Itu bukan bid'ah itu. Itu maslahah mursalah. Jangan dikatakan itu bid'ah. Istilah maslahah mursalah mulai kapan? Dan istilah bid'ah hasanah mulai kapan? Ayo kita buktikan. Apakah ada istilah maslahah mursalah zamannya sahabat? Kita bisa membuktikan ada bid'ah hasanah zamannya sahabat, istilah itu. Sayyidina Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadihi, bukan nikmah al-maslahah mursalah hadihi. Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada bid'ah mahmudah wa bid'ah madmumah. Zamannya Imam Syafi'i. Tidak ada, menyatakan tidak ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu tidak ada yang madmumah, yang ada itu bid'ah itu tidak ada yang mahmudah, yang ada itu adalah maslahah mursalah. Tidak ada istilah itu. Berarti istilah maslahah mursalah bid'ah itu baru dibuat. Sitas, memang sitas burui. Karena itu udahlah, kalau enggak ngerti asan ikut sama yang ngerti. Daripada ngarang-ngarang tambah jauh daripada ilmu pengetahuan. Baik. Mengikuti sunnah itu yang sesuai dengan ajaran Nabi. Beruntung, dan dia tidak mengganti dengan ajaran-ajaran yang baru yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Beruntung kepada orang yang wamalaka lisanah, yang bisa menguasai ucapannya sehingga tidak mau berucap kecuali ucapan tadi itu adalah pasti baik. Man kana minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomongnya bagus atau diam. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Obrolan manusia enggak la khair, enggak ada baiknya, kecuali dalam ucapannya ngajak orang sedekah. Ayo sedekah, kita bantu saudara kita muslim itu dan ini. Oh, ma'rufin, atau ngajak orang berbuat baik, ayo sholat, ayo dikir, ayo istighfar, tinggalkan itu maksiat, atau ngobrol, damaikan orang. Kalau enggak, udahlah, enggak usah nih ngobrol, komentar politik, komentar itu, la khaira bi katsirin, tambah jadi fitnah ini. Wa wasi'ahu baituh. Dan beruntung orang yang luas mencukupi rumahnya. Artinya dia menjadikan rumahnya ini bagaikan surganya dia. Dia sekalipun rumahnya sederhana tapi penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Kenapa? Karena semua penduduknya selalu sholat berjamaah, berzikir. Dan rumahnya tadi itu sekalipun sederhana, subhanallah, dia masih bisa menerima tamu. Dia masih bisa mengajar ada di situ. Dia masih menjamu kepada orang-orang yang datang kepada dia. Walaupun itu dengan senyuman, dengan ramah tamah. Mawasi ahuba itu. Ada orang rumahnya ini gak cukup bagi dia. Sumpah. Rekreasi kemana-mana. Kenapa di rumahnya ini? Gak cukup dia. Dia merasa sempit ada di rumahnya. Kenapa? Yang ada di rumah sudah lain-lain sudah. Anaknya hobinya PlayStation. Ibunya telepon sana, telepon sini misalnya. Yang ini kleng-kleng sepeda motor balapnya. Yang lainnya ribut dengan pacarnya. Yang ini uber-uberan dengan urusan perdagangannya. Sedangkan dia setiap saatnya, waduh, ribut anaknya, marah sama itu, marah, ribut itu, ribut ini. Gak pernah duduk baca Quran bersama, zikir bersama, itu. Subhanallah. Wabaka ala khati'atih. Dan beruntung orang yang menangis atas kesalahannya, selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetesan air mata ini berharga. Berharga. Katakan kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Semua mata ini bakal menangis nanti dari kiamat. Illa ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Kecuali mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah, bukan karena kecepit tangannya. Bukan karena ketipu pekerjaannya, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mata yang matanya melek karena fisabilillah, membela agama Allah di malam hari. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat Ainah, termasuk satu di antara tujuh bagian orang-orang yang akan dinaungi arsy Allah di hari kiamat adalah orang yang ketika malam hari dia sendiri dalam keadaan sunyi takut kepada Allah meneteskan air mata, itulah orang yang akan aman di hari kiamat. Bukan mukanya orang cerah-cerit. Wah, kalau perlu direkam. Sopo nangisi? Aku waktu itu nangis. Justru di muka orang dia tahan tangisannya. Malam hari baru meneteskan air mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, itu yang hebat itu, sing cerah-cerit itu. Bahaya itu. Waduh, maulud cerah-cerit. Selesai maulud rebutan roti. Bukan min khasyiatillah ni, baka ala khati'ati. Takut dia menangis karena takut atas kesalahannya. Artinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. يا نفس هذا الذي تأتينه عجب علم وأجل ولا نسك ولا أدب وصف لفاك كما في النص نسمعه علم اللسان وجهل القلب والسبب حب المتاع وحب الجاه فانتبه من قبل تثوى عليك الصحف والكتب وتصبحين بقبر لا أنيس به الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا وخلفوك وما أسلفت من عمل المال مستخر والكسب مستحب واستيقني أن بعد الموت مجتمعا للعالمين فتات العجب والعرب والخلق طرا ويجزيهم بما عملوا في يوم لا ينفع الأموال والحسب واخشي رجوعا إلى عدل توعد من لا يتقيه بنار حشوها الغضب وقودها الناس والأحجار حاميتان لا تنطفي أبد الآباد تلتهب والبعد عن جنة الخلد التي حشيت بالطيبات ولا موت ولا نصب فيها الفواكه والأنهار جارية والنور والحور والولدان والكبب وهذه الدار دار لا بقاء لها لا يفتننك منها الورق والذهب والأهل والمال والمركوب تركبه والثوب تلبسه فالكل ينقلب لا بارك الله في الدنيا سوى عرض منها يعد إذا ما عدت القرب يريد صاحبه وجه الإله به دون الرياء إنه التلبيس والكذب لا يقبل الله أعمالا يريد بها عاملها غير وجه الله فاجتنبوا تمت وصلوا على المختار سيدنا والآل والصحب قوم حبهم يجب تمت وصلوا على المختار سيدنا والآل والصحب قوم حبهم يجب اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وغ... غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا, رب علمنا الذي ينفعنا, رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات يا الله يا رب وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا وأخلا يا علماء أحظى بالخير نقضى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرواح أبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين, ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تابعهم بإحسان يوم الدين, ثم إلى أسر المسلم والهاج إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبد الله وعلبي بن عبد الله علي بن عربي خلق السام والسادس العظم الفقيه المقدم محمد بن علي من سادتنا نبي علي من الغيور جميع أخواني وابن علي محمد مهر الدويل ومقدم الثاني الحبيب الرحمن السقاف ووسور وفري وبكر سكران وابن علي وشهاب ودين قد بن ملأ عبد الله العدرس الأكبر وابن وبكر العدن من المحضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي وصف رما فخر الجيش وبكر بن سالم وأخي عقب سالم بن أنفاس ومر بن عبد الرحمن عطاش الشهر برباني الشهر برقى الجلاني أئمة المستهدين وفسير المحدثين وفقهاء والعلماء العاملين والطاقة أجمعين, ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي بن عبد الله بن حسين المطاهر وأخي الطاهر وحجة الإسلام بحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي, ثم إلى أرواح أولياء التسعة وأولياء هذه البلدة, ثم إلى صاحب الحظ المقام الحبيب جعفر بن شيخ السقاف سيدي الوالد عبد القادر بن حسين السقاف وأصولهما وفعيهما ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ومشايخ البخور وكرامة وشقيقة التوحيد ومشايخ القهوة بنية ومشايخ بنية ووالدينا ووالدكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين, ان الله تغشاهم بالرحمه والمغفره ويسكنهم الجنه ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافيه, وان الله سبحانه وتعالى يصلحنا ويصلح قلوبنا وقواربنا وظواهرنا وبواتننا وسرائرنا وعلانياتنا, وأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للخير واجعلنا وإياكم من أهل الخير وافعنا وعنكم كل شر موس وظهر, طول عمرنا وعمركم في طاعة الله وفقنا وإياكم لمرضاته واجعلنا وإياكم من أهل عبادته وطاعته, ويحفظنا ويحفظ أولادنا وأهلينا من جميع الشرور والفتن والمحن ما ظهر ومن بطن, ويمن علينا وعليهم الصحة الكاملة التامة الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية بجاه خير البرية, ويزيل عنا البليات والعاهات والأمراض والأسقام, وأن الله سبحانه وتعالى ينقذنا وإياكم من الضلال, وأن يجعلنا وإياكم منكم للرجال, وفقنا وإياكم صالح الأعمال والأقوال, ورزقنا وإياكم طول العمر وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال, وجعلنا وإياكم ممن قرت عين سيدنا محمد مولى بلال وعلى هذه النية كنية صالحة وما نهى سلف وما نهى الآباء وما نواه الصالحون في مثل هذه الجلسة نويناه ما قصدوه قصدناه ما طلبوه طلبنا, وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim warhamna ya arhamar rahimin ighfir lana ya ghafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wasallam muhammad wa sallam alhamdulillah rabbil alamin ya sayyidi